pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 30 Oktober 2015 dibacakan Ardiansyah. Kapolri nyatakan kelompok kriminal di Aceh terus diburu. Warga Ule Gampung kritis akibat dibacok tetangga secara brutal. Warga Joahan Pahlawan tersengat arus listrik dan tersangkut di pohon. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Kapolri Jenderal Badruddin Haiti menyatakan terus memburu sejumlah kelompok bersenjata api di Aceh yang masih mengusik ketentraman masyarakat. Hal itu disampaikan Kapolri saat meninjau senjata api hasil sitaan dari kelompok bersenjata yang dipamerkan di Mapolda Aceh kemarin. Menurut Kapolri, di Aceh saat ini masih banyak anggota komplotan kriminal yang berasal dari kelompok yang sebagiannya sudah ditangkap. Salah satunya adalah kelompok Nurdin bin Ismail alias Din Minimi. Kapolri mengatakan kelompok bersenjata di Aceh memang kelompok kriminal yang sering menyandra dan memeras targetnya. Bahkan mereka sampai membunuh. Karena itu mereka terus diburu. Kelompok tersebut adalah kelompok Din Minimi, Gambit, Raja Rimba, Fauzi, dan terakhir kelompok Abdullah, tersangka pemilik sabu-sabu 78,1 kg. Dari para pelaku kriminal itu, Polda Aceh berhasil menyita 32 pucuk senjata api, 4.955 butir amunisi, 28 buah magazin, dan 1 granat. Sudarlun Munawir M. Yusuf, 30 tahun, warga desa Ule Gampung, Kecamatan Mutiara Timur Pidi, kemarin ditemukan terkapar bersimbah darah di depan menasah desa Ule Gampung. Pria itu menjadi korban pembacokan secara brutal oleh tetangganya dengan luka di sekujur tubuh. Informasi dari warga menyebutkan Munawir dibacok oleh Zulfikar Sulaiman, 25 tahun, dan Umar Nurdin, 36 tahun. Warga melihat tiba-tiba Zulfikar dengan sebilah parang di tangan mengejar Munawir. Zulfikar langsung menghayunkan parang saat Munawir tiba di depan menasah. Usai melakukan aksinya, Zulfikar bersama Umar kabur ke arah Biren. Sementara Munawir yang ditemukan bersimbah darah langsung dibawa ke RSU Tengku Ciditiro. Karena lukanya parah, akhirnya Munawir dirujuk ke salah satu rumah sakit di Banda Aceh. Akhirnya tim gabungan Polres Pidi yang memburu pelaku berhasil meringkus Zulfikar dan Umar yang bersembunyi di rumah saudaranya Helmi Rusli di Kampung Menasah Suke, Kecamatan Gelumpang Baru, Kamis sore. Kini kedua pelaku ditahan di Mapolres untuk proses hukum lebih lanjut. Sudarlun Odon, 45 tahun, warga desa Kampung Belakang, Kecamatan Joahan Pahlawan, Aceh Barat, tersengat listrik ketika sedang memotong pohon di depan sebuah rumah di Kampung Belakang kemarin. Informasi yang diperoleh, pemotongan dahan pohon dilakukan Odon dengan seorang warga lain. Namun dahan yang sedang dipotong itu mengenai jaringan listrik sehingga langsung kesetrum, apalagi kayu dalam kondisi basah. Beruntung Odon tersangkut di dahan dan tidak terjatuh ke tanah. Kasus warga kesetrum langsung dilaporkan warga sekitar ke PLN, BPBD, Polisi, dan SAR guna memberikan pertolongan. Upaya menurunkan korban sempat terkendala karena tingginya pohon dan terpaksa dikerahkan dua tangga milik PLN. Korban sempat mengeluarkan busa di mulut dan kaki terbakar. Setelah berhasil diturunkan sekitar satu jam, kemudian langsung dilarikan ke RSU Cut Nyadin Melabu guna mendapatkan pertolongan medis. Sudarlun, sudah hampir dua bulan kabut asap belum sepenuhnya menjauh dari atmosfer Aceh. Akibatnya penerbangan kedua bandara, kemarin dibatalkan masing-masing ke Bandara Malikul Saleh Aceh Utara dan Bandara Cutnya Adin di Nagan Raya. Bandara Malikul Saleh yang belakangan ini mulai jarang didarati pesawat karena faktor cuaca, kemarin masih tutup total karena pesawat dari Kuala Namu, Sumatera Utara belum bisa mendarat. Kepala Bandara Malikul Saleh Niswan mengatakan, sejak kemarin ia mendapatkan informasi dari kedua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan Wing Air, dan Wing Air membatalkan penerbangan dari Kuala Namu ke Bandara Malikul Saleh dan sebaliknya. Alasannya jarak pandang akibat kabut asap masih 3 km dan berisiko bagi penerbangan dan pendaratan pesawat. Sementara itu dari Sukamakmur Nagan Raya dilaporkan puluhan calon penumpang maskapai Wing Air di Bandara Cutnya Adin kemarin kembali batal terbang setelah pesawat dari Bandara Kuala Namu batal terbang ke Nagan Raya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, dua rumah di Kecamatan Tangsi Pidi rusak parah diterjang longsor akibat curah hujan yang tinggi. Bahkan hingga tadi malam, hujan deras masih mengguyur daerah pegunungan itu dan beberapa kampung siaga banjir. Kedua rumah yang rusak adalah milik Marzuki, warga Kampung Rantu Panjang, dan rumah milik Jamaluddin Khaidir, warga Blangdot, Tangsi. Kedua rumah konstruksi kayu itu tertimbun runtuhan tanah longsor dari lereng perbukitan. Longsor terjadi saat kawasan itu diguyur hujan lebat. Hingga tadi malam, hujan masih terus mengguyur kawasan tersebut. Sementara ketinggian air di Kerung Tangsi meningkat tajam dan dikhawatirkan bisa menimbulkan banjir luapan. Kepala BPBD Pidi, Apriyadi, mengatakan pihaknya telah menurunkan tim untuk penanganan darurat bencana. Sudarlun, seorang pegawai honorer Dinas Perhubungan Biren berinisial BC 23 tahun warga desa Menasah Capa, Kota Juang ditangkap anggota Satuan Narkoba Polres Biren Kamis dini hari. Kasat Narkoba Polres Biren Ibda Rahmat mengatakan aktivitas tersangka sudah lama dipantau. Tersangka ditangkap di pos pengutipan retribusi Terminal Biren saat duduk seorang diri. Saat digrebek, diduga tersangka BC baru saja menggunakan sabu-sabu. Petugas kemudian melakukan penggeledahan di pos tersebut. Petugas menemukan satu paket sabu-sabu seberat 0,2 gram yang disembunyikan di atas lemari besi. Menurut Ibda Rahmat, sebenarnya ada dua tersangka yang diincar, namun satu orang berhasil melarikan diri. Sudarlun, Ketua Komisi D DPRD Kediri Jawa Timur, Mundofir bersama 10 anggotanya kemarin melakukan kunjungan kerja ke Aceh Besar. Tujuannya untuk menyiapkan dan menyusun raperda usul prakarsa DPRD Kabupaten Kediri tentang Kabupaten Layak Anak. Kedatangan anggota DPRD Kediri itu disambut Sekda Kap Aceh Besar Jailani Ahmad, Ketua Komisi A dan D DPRK Aceh Besar Mahdi Bahsyah dan Zulkiram, serta sejumlah pejabat lain. Dalam pertemuan di Aula Lantai 2 Sekda Kap Aceh Besar, Jailani Ahmad menjelaskan berbagai potensi daerah dan kemajuan pembangunan selama ini. Ketua Komisi A DPRK Aceh Besar Mahdi Bahsyah juga mengapresiasi keputusan DPRD Kediri untuk belajar tentang Kabupaten Layak Anak ke Aceh Besar. Ia berharap silaturahmi ini akan terus ditingkatkan sehingga kedua daerah ini menjadi contoh bagi kabupaten kota lain di Indonesia dalam program Kabupaten Layak Anak. Info cuaca hari ini. Sudarlun, berikutnya kita dengarkan perakiraan cuaca untuk sejumlah kabupaten kota di Aceh hari ini. Prediksi cuaca ini dikeluarkan BMKG Balai Besar Wilayah 1 Stasiun Blang Bintang. Hari ini Banda Aceh, Sabang, Subuh Salam, Aceh Utara, Aceh Timur, Biren, Pidi, Lok Sumawe, dan Langsa, BMKG memprediksi berawan. Wilayah Aceh Tenggara, Simelu, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, Nagan Raya, Aceh Selatan, Pidi Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat, BMKG memprediksi hujan. Sementara itu untuk tinggi gelombang di perairan Aceh 1 hingga 2 meter dengan kecepatan angin 0,5 hingga 30 knot per jam. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 30 Oktober 2015.